Aku berharap kelilipan iki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro. Paham, Dik? Yeah. hati saat